hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa juka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajika wa indi min sultanik. Subhanaka la nusyran alaika anta kama asnain la nafsika wa lakal hamdu hatta tardar. Allahumma habib ilayna al-iman wa zarju fi kulubina wa kari ilayna al-kufra wal fushufa ishana wa ta'anna minal rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisalin gaira huzzaya wa lamakudin. Allahumma ta'anna mufrihin. Allahumma ta'akfala kulubina bijikrika wa atlim alayna ni'mat wa asbik alayna min fadlik wa ta'anna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah abadu antum fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.